Dan kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31 dari Bilangan pasal 28. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Saya baca yang ke-16, saudara baca ke-17, terus hingga selesai 28, 31 dari bacaan kita. Bilangan 28, 16 sampai 31, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keempat, bulan itu ada pasca bagi Tuhan. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Sebagai korban sajian, haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk seekor lembu jantan dan 2/10 eva untuk seekor domba jantan. Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Pada hari ulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu. Seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Setelah pada waktu kita memikirkan bagian ini, maka kita melihat sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita memahami kebenaran itu dengan utuh. Yang pertama, setelah ketika Alkitab menggambarkan ini adalah bagaimana orang Israel yang keluar dari Mesir harus memahami dan mensyukuri apa yang Allah sudah kerjakan di Mesir pada waktu mereka ada di sana. Tidak ada satu hari raya tanpa latar belakang pemahaman, dan tidak boleh ada satu tindakan orang Kristen tanpa pengertian. Sayangnya, gereja masa kini seringkali berlaku dan membuat sesuatu tanpa pengertian mengapa harus begitu. Misalnya, kita memilih satu lagu, kita akan menyanyikan lagu itu berdasarkan yang kita suka dan kita tahu. Tapi kenapa harus itu, kita juga nggak tahu. Kira-kira, semua serba menjadi kira-kira, tanpa pernah mengerti utuh latar belakangnya. Sehingga kemampuan menghayatinya, kita semakin jauh. Nah, karena itu hari raya, di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan orang Israel, menjadi satu hari raya yang membawa mereka pada pergumulan yang sangat serius. Saya ambil contoh kalau kita merayakan Natal. Natal seharusnya adalah kelahiran Sang Juru Selamat yang kita tolak. Natal adalah Allah yang menjadi manusia turun dari surga mulia. Tapi kita tidak peduli dengan itu. Tetapi yang ada suasana Natal kita justru berpesta. Mestinya ada malam di mana kita merenung betapa jahatnya kita digambarkan dalam penolakan itu. Sehingga ada waktu kita menangis dan berkata, ampuni aku ya Allahku, engkau datang untukku, tapi aku tidak menyediakan tempat bagimu. Gereja kehilangan momentum. Karena gereja memahami hari Natal adalah happy birthday. Selamat lahir Tuhan Yesus. Ironis. Padahal kita tidak pernah mengajarkan peringatilah hari kelahiranku. Dia menyuruh kita memperingati hari kematian. Sebaliknya ketika perjamuan kudus, orang juga tidak mampu memahami bagaimana pergumulan. Ketika Yesus mengatakan, inilah roti tubuhku yang terpecah, anggur darahku yang tertumpah untukmu. Jadikan itu peringatan akan aku. Lalu kita terjebak melakukan perjamuan kudus menjadi peringatan akan diri kita. Bagaimana kita berpikir dengan perjamuan kudus, kita akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan kesembuhan, dan lain seterusnya. Saudara tahu betapa jahatnya gereja? Tapi di situasi ketika gereja sebetulnya ada dalam situasi jahat itu, ironisnya gereja tidak sadar, malah dia pikir dia benar. Inilah tantangan kita dalam perjalanan zaman, saudara. Karena itu menjadi gereja yang apa Tuhan mau, bukanlah persoalan sederhana. Bagaimana kita bergumul melakoninya? Saya pikir ini menjadi persoalan-persoalan serius yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita berjuang keseharian kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dan betul-betul mampu memahami bagaimana bergumul di dalam jalan yang Tuhan mau. Ini menjadi pergumulan serius kita. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam bagian ini, maka bagaimana orang Israel diingatkan untuk terus-menerus mengingat apa yang sudah terjadi pada mereka. Maka dibicarakanlah di sana tentang Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ada nanti dua perayaan pada konteks yang sedang kita baca. Paskah itu mengingatkan bagaimana orang-orang Israel lepas daripada kematian, Passover. Ya. Sehingga mereka tidak menjadi mati karena tulah ke-10 di mana orang-orang Mesir menjadi bencana. Tulah Tuhan menjadi bencana bagi orang Mesir tetapi keselamatan bagi orang Israel. Maka apa yang Tuhan mau untuk orang-orang Israel lakukan? Malaikat maut akan mengambil nyawa tiap anak sulung Mesir. Supaya anak sulungmu tidak terkena, berikanlah tanda pada tiang rumahmu, darah domba. Maka diberilah tanda yang menjadi simbol darah sebagai penebus dosa, darah sebagai penyelamat itu. Sehingga sesudah malaikat maut itu mengambil nyawa tiap anak-anak Israel, anak-anak Mesir, tetapi tidak anak-anak Israel. Oleh karena itu orang-orang Israel selamat. Sementara bencana itu menjadi bencana yang mengerikan bagi seluruh Mesir. Terdengar ratap tangis di mana-mana. Tapi di peristiwa yang sama, terdengar sukacita karena merasa dilindungi di mulut orang Israel. Saudara bisa melihat, ada dua suasana yang sangat berbeda. Ada dua suasana yang patut disyukuri oleh tiap umat pada waktu itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyelamatkan anak-anakku. Tetapi sebaliknya orang Mesir, mereka menjerit, mengapa Tuhan mengambil generasi yang mereka punya. Satu tindakan Tuhan bisa berakibat dua situasi yang berbeda. Nah, di manakah kita ada ketika Tuhan bertindak? Pada sisi manakah kita ada ketika Tuhan melakukan apa yang dilakukannya? Itu menjadi pertanyaan sekaligus pergumulan yang serius bagi kita, saudara kekasih. Memahami situasi dan posisi kita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, darah domba yang menjadi simbol. Kelak nanti kita akan mengerti itu menjadi darah Kristus itu, nanti kita akan pikirkan. Maka orang Israel berangkat keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dimulai dari apa? Dimulai dari keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari maut. Maut apa? Ketika ada tulah ke-10 menghantam tiap anak-anak sulung. Artinya generasi. Sehingga Mesir kehilangan masa depannya. Mesir kehilangan generasinya. Karena anak sulung sebagai pewaris. Sudah pada mati. Sehingga peristiwa itu harus dipahami pada satu pemahaman yang utuh. Satu simbol kehancuran bagi Mesir sebagai sebuah bangsa. Itu bukan cuma anak mati lalu bilang gini ya. Ya anak sulung mati gak apa-apa deh, masih ada anak kedua, ketiga dan seterusnya. Bukan. Tapi bagaimana itu menjadi simbol yang mempermalukan seluruh Mesir. Dan bagaimana menunjukkan kedaulatan Allah yang luar biasa. Bahwa masa depan ada di tangan Allah. bukan di tangan manusia. Kemudian orang Israel berangkat keluar, maka disuruhlah mereka untuk memperingati itu. Jatuh di sekitar April sampai Mei. Tanggal Israel berbeda dengan tanggal kita. Ya. Nah, kemudian jatuh di sekitar April ataupun Mei, dan tanggal bagi kita, baik Jumat Agung maupun Paskah juga selalu bergerak. Pada waktu kemudian, saudara yang kekasih, bagaimana pergerakan itu terjadi, menjadi menarik. Ketika kemudian mereka tidak hanya cukup untuk merenungkan tentang Paskah itu, lalu bagaimana mereka harus memberikan korbannya, dan bagaimana kemudian mereka tidak boleh bekerja terlalu berat, artinya aktivitas mereka tidak boleh terlalu tinggi, terlalu banyak, kecuali yang keperluan rutin di rumah. Supaya apa? Supaya mereka punya waktu merenungkan apa yang sedang terjadi. Kenapa perjamuan kudus selalu diumumkan 2 minggu sebelum? Saudara punya waktu untuk merenungkan itu. Tapi apakah saudara memakai atau tidak? Itu sangat personal sekali. Seharusnya kita memakai itu. Tapi kita sudah terlalu biasa tidak memperdulikan itu. Bahkan banyak gereja waktu perjamuan kudus pun orang datang, seringkali dia gak tahu hari itu perjamuan kudus. Ironis ya. Karena itu sudah jadi kayak barang mainan. Tetapi ketika kita melihat orang-orang Israel menyikapi sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan, mereka menyikapi dengan serius. Dan Musa mengingatkan itu dan mengatur itu kepada orang-orang Israel. Bagaimana kemudian mereka harus memberikan korban api-apian sebagai korban bakaran. Ada lembu jantan di situ dikatakan ya. Ya. Terus ada domba. Dan semua harus diambil yang tidak bercela. Ya. Umur yang digambarkan di sana hanyalah menggambarkan tingkat di mana domba itu paling prima sebagai korban. Tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil. Nah, pilihan-pilihan, umur pilihan-pilihan lain-lain hanyalah menunjukkan inilah paling pas, paling bagus dari seekor domba untuk dijadikan korban. Jadi juga tidak sembarang. Mereka mempersiapkannya sedemikian rupa. Sehingga kemudian saudara yang kekasih, bagaimana segala sesuatu itu dikerjakan, ya, bagaimana kemudian dikerjakannya seekor kambing jantan, ya, sebagai korban penghapusan dosa untuk mengadakan perdamaian bagimu. Merimain kita, mengingatkan kita, anak laki-laki yang mati. Tuhan tentu domba jantan bukan domba betina, atau kambing jantan bukan kambing betina. Ya. Spesifikasi dari alasan atau argumentasi sesuatu dilakukan itu luar biasa sekali. Dan saya pikir orang Kristen ya, kalau semua terlatih berpikir seperti Alkitab, betapa presisinya orang Kristen berpikir, karena sudah terlatih. Tapi ketika kita amburadul, segala sesuatu asal kita lakukan, kita gak pernah presisi untuk berpikir dan mempunyai argumentasi-argumentasi yang kuat. Semua asal ada. Nah, ini akan mendowngrade pengabdian kita kepada Tuhan kita. Akan mendowngrade pemahaman kita terhadap Tuhan kita. Ketelitian dan presisi di dalam memahami sesuatu membuat kita mempunyai argumentasi yang kuat ketika melakukan apapun. Alkitab ajar itu. Saudara boleh baca dari Kejadian sampai tutupnya Maleakhi. Luar biasa sekali. Karena itu dalam pelayanan kita itu akan berpengaruh besar. Seringkali kita pelayanan asal pelayanan. Berpikir seberapa yang kita bisa kerjakan. Sehingga penaklukan diri pada pelayanan gak ada. Kita bisa membuat pelayanan itu adalah sisa waktu kita. Sisa tenaga kita. Kalau sempat kita datang, kalau enggak kita enggak. Tapi bukan sesuatu yang kita persiapkan secara spesifik. No. Padahal mestinya itu yang kita perlakukan. Bagaimana dengan spesifik mempersiapkan diri seperti orang mempersiapkan diri menghadapi Paskah itu. Dengan berbagai hal yang harus mereka kerjakan termasuk korban yang teratus itu. Tidak hanya asal ambil korban. Harus berumur sekian bulan. Tidak hanya sembarang kelamin. Harus ambil yang jantan. Tidak hanya sembarang bakar, harus yang tambun dan tidak bercela. Luar biasa bukan? Ketepatan berpikir. Ya, sebelum saya lanjut, saudara. Dulu kita mengenal apa yang disebut HIV stereo. HIV stereo adalah suara yang keluar stereo ganda. Istilah HIV stereo mau menunjukkan keoriginalan dalam keluarnya satu suara yang bisa didengar oleh 2 telinga menjadi satu nada yang sempurna. Telinga kita kiri dan kanan dengan fungsi yang unik menampung semua suara jadi utuh. Harmoni menjadi sangat indah. Nah, HIV berasal dari kata sebetulnya HIV deh. ya, atau high faith, iman yang tinggi. Ya, iman yang tinggi artinya apa? Mau menunjukkan ketepatan dari sesuatu ketika didengar. Maka hypistereo itu adalah tinggi, original, seperti suara asli. Nah itu sebab banyak hypistereo yang bukan hyphy. Hanya disebut hypistereo keluar dua, tetapi sebetulnya frekuensi dan kebalansannya jeleknya setengah mati. Ya, maka itu sebab kita bisa beli tape hypistereo tulisannya harganya dari 10 ribu sampai 10 juta, bingung ya. Yang 10 juta mempunyai ketepatan luar biasa. Di Amerika dulu mengeluarkan satu produk Sierra, mereknya kalau saya nggak salah, adalah amplifier yang paling luar biasa. Amplifier ini diambil dari satu kayu, bulat, lalu mulai diukir patah, lalu dikasih lubang. Nah kayu itu tidak ada potongan dan bukan sambungan. Sehingga kayu itu akan mengeluarkan suara yang primanya luar biasa. Kalau sekarang kan sudah bukan kayu, tikut lagi kita bikin ya. Sehingga kemudian itu dipakai, lalu suara agak cempreng. Ya, sehingga jelek. Tidak pernah kita lagi punya speaker yang bagus. Tapi speaker yang bagus begitu mahalnya setengah mati. Tapi suaranya prima setengah mati. Nah originalitas itu loh. Sehingga kalau kita belajar suara, kita belajar teknik segala sesuatu. Apa yang seringkali kita lakukan sangat murahan sebetulnya. Kalau kita sekarang adalah cenderung apa? Kenceng. Asal kenceng sudah. Tapi pas apa tidak? Harmoni apa tidak? Presisi apa tidak? Enggak jadi konsen kita lagi. Maka orang bermain musik sebetulnya adalah berlomba harmoni. Bukan berlomba kencang supaya mencolok sendiri. Itu kekacauan yang paling mengerikan. Nah harmoni selalu memerlukan seni rasa yang tinggi, telinga yang kuat untuk mendengar dan bagaimana membuat itu. Nah itu namanya hi-fi tadi. Hi-fi deh, kepercayaan yang tinggi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah kembali kita saudara-saudara melihat presisi di dalam pemahaman seperti ini. Ini dikembangkan khususnya mulai dari Jerman, lalu Prancis, negara-negara Eropa yang dulu mengenal kekristenan. Jerman sangat terkenal presisi bahkan sampai ke industri mesinnya. Ya,